Aku mendengarmu untai kata cinta tak tersingkap, semua dusta kau alirkan, beribu alasan untuk kecewakan aku. Ternyata cinta tak selalu indah. Bila kau acuhkan aku di setiap cinta.